Ya, Coffee Break for any special day untuk Bang Kaffi Kurnia. Jadi kita juga nanti akan berikan buku dan juga t-shirt ala Coffee Break. Bersiap-siaplah untuk mendengarkan nanti kira-kira siapa yang mau dapat lemparan hadiahnya ini ya. Oke, ini juga ada sekedar yang mengucapkan selamat ulang tahun buat Bang Kaffi. Semoga sehat dan bahagia selalu dari Pak Henry Jakarta. Terima kasih Bang, udah diduain Bang. Terima kasih. Lalu ini ada Suryani di Surabaya ya. Selamat sore Ibu, selamat ulang tahun Bang Kaffi, salam dahsyat. Apa sudah ada survei bahwa otak kita ini hanya dipakai 20%? Bagaimana kita bisa memaksimalkan kinerja otak kita, Bang? Ya, sebenarnya banyak sekali bahwa penelitian yang mengatakan bahwa otak kita itu sebenarnya mirip seperti sebuah superkomputer. Dan banyak sekali, saya tidak tahu berapa persen, tapi banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa umumnya rata-rata kita under kapasitas menggunakan otak kita gitu. Jadi misalnya katakanlah ada beberapa orang yang melatih otaknya dan meningkatkan kapasitas kerja otaknya hanya dengan beberapa persen saja misalnya. Konon ada orang bisa meditasi melayang misalnya karena aktivitas otaknya bertambah. Ada orang yang mampu misalnya melakukan hal-hal misalnya, contoh misalnya menggeser benda yang sangat berat. Gitu. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian seperti itu. Nah kalau ditanya bagaimana caranya, umumnya lewat latihan. Jadi banyak sekali latihan-latihan yang memanfaatkan untuk cara menstimulasi otak kita. Ya, itu dia ya. Jadi kalau untuk survei menanyakan survei kayaknya enggak dijawab untuk bagian itu ya. Baik, selamat sore Bang Kaffi. Bukannya belajar menyikapi kegagalan itu ekuivalen dengan menenggelamkan diri dalam air di saat mau belajar berenang. Makasih, saya senang deh mendengarkan acara ini. Gitu kali. Yeah, no name sayanya ya, enggak nyambung sih. Keputus, yuk. Jadi umumnya justru yang terjadi adalah kalau kita terlalu banyak dari belajar dari kegagalan, otak kita akan terprogram dengan mentalitas kegagalan. Dan yang kita pelajari adalah kesalahan. We are learning about mistakes gitu loh. Dan seringkali akibatnya karena kita seperti itu, otak kita terprogram seperti itu, yang terjadi adalah kita cenderung menjadi lebih takut untuk melakukan hal-hal tindakan. Itulah sebabnya maka di acara ini, hari ini kita menganjurkan jangan belajar dari kegagalan. Belajarlah dari keberhasilan. Oke, seperti ini nyambung dari Pak Kusmanto di Semarang nih Bang. Katanya begitu, Bang, ada pepatah juga nih. Keledai itu tidak akan terantuk dua kali pada lubang yang sama. By the way, selamat ulang tahun ya Bang. Tetap ketawa dan sukses selalu. Iya, jadi keledai aja kagak mungkin kan. Jadi apalagi kita, mendingan kita belajar dari justru sesuatu yang melatih otak kita untuk mengkondisikan keberhasilan-keberhasilan. Oke, ini banyak nama-nama yang tidak terisi ya, mungkin terputus dari sananya nih, dari operator kita nih. Happy birthday Bang Kaffi, may we all be blessed with health, happiness and good fortune, best wishes. Oh ya Bang Kaffi, saya pernah baca buku tentang mimpi Einstein. Wah. Pernah baca? Saya nggak tahu tuh Einstein mimpinya apa. Saya sekali ya, kita tidak berjodoh. Ternyata selain Einstein punya tadi teori suksesnya, dia juga pernah mimpi Bang. Wah, berarti kita harus cari bukunya ya. Oke, okay, Bang, kita masih break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Masih banyak SMS yang belum sempat terbaca dan topik kita sore ini semoga bisa membuat Anda untuk mengubah persepsi lagi bahwa kita ini ternyata janganlah belajar dari kesalahan dan kegagalan. Itu aja, jangan kemana-mana.